Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat. Sehingga pada sore hari ini Allah taala masih memperkenalkan kita untuk berjumpa kembali dalam kajian rutin kita yang membahas mengenai akidah dasar yang diambil dari kitab Matan Khulasah fil Aqidah atau Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Dr. Khalid Al-Musyaiqi hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan lalu kita telah membahas berbagai macam rangkaian peristiwa di hari kiamat, mulai dari hari kebangkitan, kemudian hari persidangan atau hisab, kemudian penimbangan amal, ya. Kemudian kita membahas mengenai haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga membahas tentang sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Dan kita sekarang masuk kepada pembahasan tujuan akhir dari kampung akhirat, yaitu al-jannatu wan-nar, ya, surga dan neraka. Di sini dikatakan, ya, al-jannatu wan-nar. Al-jannatu lughatan al-bustanul kathirul asyar. Ya. Jannah secara bahasa bermakna bustan atau taman atau kebun yang banyak pohonnya. Jadi kalau cuma ada satu pohon itu tidak disebut sebagai jannah. Tapi dia adalah tempat yang pohonnya banyak. Sangat rimbun sehingga menutupi apa yang ada di dalamnya. Dan disebutkan oleh para pakar bahasa bahwasanya kata-kata yang punya unsur huruf jin dan nun itu punya kesamaan dari sisi bahwasanya mereka mengandung makna tak terlihat atau tertutupi, ya. Sehingga kalau jannah di sini maksudnya adalah sesuatu yang tertutupi karena saking banyaknya pohon. Begitu pula misalnya jin, ya. Jin itu juga tidak terlihat, ya. Kemudian apa lagi? Junun. Junun berarti kegilaan. Kenapa? Karena akalnya tertutup. Ya. Kemudian janin. Ya. Karena dia tertutup oleh perut ibunya, tidak kelihatan. Ya. Kemudian junnah. Ya. Junnah itu perisai, ya, karena dia menutupi pemakainya, melindunginya dari musuh dan seterusnya, ya. Ada beberapa kata-kata yang kalau disusun dari huruf jin dan nun itu mengandung makna tertutupi. Maka sama secara lughah, jannah itu sesuatu yang atau kebun yang banyak pohonnya sehingga menutupi apa yang ada di dalamnya. Wa syar'an, adapun secara syariat bermakna ad-darul lati a'addahallahu fil akhirati lil muttaqin. Ya. Secara syariat bermakna, ya, negeri atau kampung atau tempat yang Allah siapkan di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini tentang surga. Kemudian wan-naru lughatan ma'rufatun. Dan nar secara bahasa itu sudah dikenal. Ya, nar itu maknanya api. Ya, tidak dijelaskan lagi di sini karena nar itu adalah istilah untuk api, ya. Orang Arab sudah tahu maksudnya adalah api. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat maknanya lah ad-darul lati a'addahallahu fil akhirati lil kafirin. Secara syariat adalah maknanya tempat yang Allah siapkan di akhirat bagi orang-orang kafir, ya. Dan ada tambahan di sini, dan orang-orang yang dosanya belum dosanya terlalu banyak sehingga harus memasukkan dia ke neraka. Ya, ini penjelasan detailnya. Namun yang akan kekal nanti di neraka adalah orang-orang kafir. Ya. Kemudian wa huma makhluqatani al-an. Dan keduanya surga dan neraka itu adalah dua makhluk yang saat ini sudah ada. Ya, sudah ada. Bukan baru nanti, enggak. Sekarang sudah ada. Dalilnya liqaulihi ta'ala fil jannah. Dalilnya adalah perkataan Allah, firman Allah dalam surat Ali Imran. Allah Ta'ala mengatakan, U'iddat lil muttaqin. Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau disiapkan berarti sudah ada. Ya. Disiapkan berarti sudah ada. Dan Allah juga berfirman tentang neraka, U'iddat lil kafirin. Dan dia disiapkan bagi orang-orang kafir. Ya. Wal-i'dad, dan mempersiapkan itu maknanya at-tahyi'ah. Ya, artinya sudah menyediakannya, sudah menyiapkannya untuk dimasuki oleh orang yang berhak memasukinya. Dan juga berdasarkan ya waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam hina shalla shalatal kusuf. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat kusuf. Ya, salat kusuf berarti salat gerhana matahari. Ya, cara membedakannya ya, apalkan saja salah satu ya. Kalau kusuf pakai K berarti gerhana matahari. Kalau pakai kho husuf berarti gerhana bulan. Ya, sebagaimana firman Allah wa khosafal qamar, dan ketika bulan tertutup itu khosaf ya, husuf. Kalau bulan, kalau matahari kusuf. Ya. Dalilnya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW ketika sholat kusuf, ya, sholat gerhana matahari, Nabi mengatakan ini ra'aitul jannah. Ya, aku melihat surga. Ya, kalau melihat berarti barangnya sudah ada. Ya, enggak mungkin melihat sesuatu yang nanti baru diciptakan, enggak mungkin. Ya. Ini ra'aitul jannah. Fatanawaltu minha unqudan. Dan maka aku mencoba untuk mengambil setangkai buah atau anggur di dalamnya. Walau akhadtuhu la'akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Seandainya aku bisa mengambilnya, maka tentu kalian bisa memakan darinya selama dunia itu masih ada. Ya. Wa ra'aitu an-nara, dan aku juga melihat neraka. Falam arakal yaumi mangdharan qattu afdha. Dan aku belum pernah melihat ya, suatu pemandangan yang lebih mengerikan daripada hari ini, yaitu pemandangan neraka. Berarti Nabi pernah melihat surga dan neraka, yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Ya, dan sebenarnya banyak hadis lain yang menunjukkan keberadaan surga dan neraka. Di antaranya misalnya suatu ketika di masa Nabi terdengar suara benda jatuh. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian apa itu? Ya. Maka Nabi mengatakan, itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka Jahannam 70 tahun yang lalu. Dan sekarang baru sampai. Ya. Ini juga membuktikan bahwasanya surga dan neraka sudah ada. Begitu pula dalam banyak ayat dan hadis lain, misalnya, yu'ta bi Jahannam. Jahannam didatangkan nanti pada hari kiamat. Berarti sudah ada didatangkan. Ya, sehingga nanti dia akan dimasuki matahari, bulan, ya, semua yang pernah disembah oleh manusia. Ya, benda-benda mati yang pernah disembah manusia akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Perlihatkan bahwasanya ini loh yang kamu sembah. Sekarang ikut masuk neraka bersama kamu. Ya. Dan masih banyak lain yang tidak tersebutkan di sini. Kemudian, wal jannatu wan naru la tafnayan. Dan surga dan neraka itu tidak fana. Tidak fana berarti kekal, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka adalah jannat, yaitu surga-surga. 'Adnin, ya, surga 'adn. Tajri min tahtihal anhar, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina itu artinya waktu yang sangat lama. Kemudian abada, abada berarti seterusnya, berarti tidak akan ada habisnya. Berarti kekal, ya, tidak akan pernah lenyap. Wal ayatu fi ta'bidil khuludi fil jannati kathiroh. Dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang kekalnya surga itu sangat banyak. Wa amma finnari fadzukira fi thalathati mawadhi' atau fadzakara fi thalathati mawadhi'. Adapun neraka, maka Allah Ta'ala menyebutkannya dalam tiga tempat tentang kekalnya neraka. Yang pertama dalam surat An-Nisa, ya. Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina kafaru wa dhalamu, sungguhnya orang-orang yang kafir dan zalim, lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, wala liyahdiyahum tariqa, dan Allah tidak akan menunjuki jalan bagi mereka, illa tariqa jahannama khalidina fiha abada, kecuali Allah akan tunjukkan jalan menuju jahannam, ya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu dalil yang pertama. Yang kedua adalah dalam surat Al-Ahzab, Allah Ta'ala mengatakan, innallaha la'anal kafirina wa a'addalahum sa'ira. Sungguhnya Allah melaknat. Ya, melaknat berarti menjauhkan dari rahmat Allah, tidak akan dikasihi oleh Allah, itu namanya melaknat. Ya. Allah melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan bagi mereka sa'ira. Sa'ira nama lain dari neraka, yaitu ya, neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak akan ada habisnya. Dan juga dalam surat Al-Jin, ya, Allah Ta'ala mengatakan, wa man ya'asillaha wa rasulahu fa inna lahu naro jahannama khalidina fiha abada. Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahannam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Maksiat di sinilah maksiat tidak beriman kepada Allah, ya, bukan sembarang maksiat, ya. Ya, yang membuat kekal itulah kekafiran, tidak sembarang dosa kemudian menjadikan kekalnya adalah keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian, ya, makanul jannati wan nar, di mana tempatnya surga dan neraka? Al-jannatu fi a'la 'illiyyin. Jannah itu ada di tempat yang paling tinggi. Ya, kalau ada tempat yang tinggi, itu lebih tinggi lagi dan paling tinggi. Ya, tempat yang paling tinggi yang disebut dengan 'illiyyin. Liqaulihi ta'ala, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sekali-kali tidak. Inna kitabal abrari, sungguhnya kitabnya orang-orang yang berbuat baik, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, lafi 'illiyyin, maka benar-benar berada di 'illiyyin, tempat yang sangat tinggi. Dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Itu surga. Wan naru fi asfali safilin. Dan neraka itu di tempat bawah yang paling bawah. Ya, asfala safilin, ya. Allah Ta'ala mengatakan, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang yang fujar, orang yang fajir, orang yang berbuat jahat, orang yang kafir, berada di sijjin. Sijjin itu tempat yang sangat bawah sekali. Ya. Dan mengatakan sijjin dari kata sijjin, yang artinya penjara. Karena tidak bisa orang keluar dari situ. Mau berusaha sekuat apapun, dia nggak akan bisa keluar dari situ. Makanya disebut dengan sijjin, ya. Yang punya akar kata yang sama dengan sijen, yaitu penjara. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithil Barra ibni Azib as-Sabiq, dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Barra bin Azib yang telah berlalu, ya. Fa yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini berarti hadis qudsi, ya. Allah Ta'ala berfirman, uktubu kitab 'abdi fi sijin. Catatlah, ya, buku amalan hambaku ini di sijin, ya, fil ardis sufla, di bagian bumi yang paling bawah, bagian bumi yang paling bawah, ya, ini tempatnya neraka. Kemudian itu tadi tentang tempat neraka. Kemudian selanjutnya tentang penduduk surga dan neraka. Ahlul jannati kullu mu'minin taqiyyin. Ya. Penduduk surga adalah setiap mukmin yang bertakwa. Li'annahum awliya Allah. Karena mereka adalah wali-wali Allah. Kesayangan Allah. Allah cinta kepada mereka. Ya. Semua mukmin itu wali Allah. Cuman berbeda tingkatannya. Ya, ada yang apa zalim li nafsihi, ada yang menzalimi dirinya sendiri, berarti dia orang banyak dosa. Ada yang muktasib. Muktasib itu berarti tingkatan orang yang dia enggak banyak berbuat dosa tapi dia mengerjakan yang wajib tapi tidak mengerjakan yang sunnah. Ya, setengah apa tengah-tengah lah muktasib. Ada yang ya sabiqun bil khair, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, itu orang yang mengerjakan amal wajib kemudian menjalankan yang sunnah dan menjauhi yang makruh. Tapi semuanya itulah orang beriman, meskipun berbeda tingkatannya, semuanya wali-wali Allah. Maka setiap orang yang beriman pasti masuk surga. Cuma tadi, bedanya ada yang mampir dulu ke neraka, ada yang langsung masuk surga. Qalallahu ta'ala fil jannah, Allah ta'ala berfirman mengenai surga. U'iddat lil muttaqin, surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan wa'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Surga itu disiapkan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa ahlun nari kullu kafirin syaqiyyin. Dan penduduk neraka adalah setiap orang yang kafir dan celaka. Ya. Berarti memang dia sudah kafir, dan orang kafir itu adalah orang yang celaka, orang yang nantinya akan masuk neraka. Qalallahu ta'ala finnar, orang Allah Ta'ala berfirman tentang neraka, u'iddat lil kafir, disiapkan bagi orang-orang kafir. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, fa ammal ladzina syaqu fa finnar. Adapun orang-orang yang celaka, orang-orang kafir, maka mereka di neraka. Dan ada satu tambahan lagi di sini yang mungkin belum dijelaskan, yaitu bahwasanya tadi ada orang-orang beriman juga yang masuk neraka, namanya al-jahannamiyun, ya, yaitu orang-orang yang sempat mencicipi jahannam. Pernah kita bahas di tentang syafaat, ya, ketika kita bahas syafaat, ada satu syafaat yang disebut dengan syafaat bagi mereka yang masuk neraka untuk diangkat dan dimasukkan ke surga. Ya, jadi itulah orang-orang beriman yang catatan amalnya itu lebih berat timbangan amal buruknya, sehingga dia kemudian harus mendapatkan siksa terlebih dahulu di neraka sebelum mereka kemudian nanti orang-orang yang beriman itu akan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya teman-temannya yang di neraka ini dikeluarkan, ya, kemudian dimasukkan ke surga, ya. Baik. Kemudian ini terkait surga neraka tidak banyak, ya. Penjelasan di sini karena memang keperluan kita ketika membahas tentang iman kepada surga neraka itu iman secara global. Iman secara global. Adapun saya rinci mengenai kemudian ciri-ciri kenikmatan apa saja yang di surga, kemudian apa saja siksa di neraka dan seterusnya, itu bagian dari iman yang rinci, ya. Namun ketika seorang membacanya dalam Al-Qur'an, maka dia wajib meyakini tentang siksa-siksa yang disebutkan di neraka atau nikmat-nikmat yang disebutkan di surga. Ya, bahwasanya di surga itu ada bidadarinya, kemudian bahwasanya surga itu di sana ada buah-buahan yang la maqtu'atun wa la mamnu'ah, buah-buah yang tidak tertahan, tidak terhalangi untuk mengambilnya dan tidak pernah terputus. Ya, kalau di dunia buah itu kan ada musimnya, ya. Sekarang pengen durian, tentu ada durian. Ya, tapi kalau di surga pengen durian, ada terus, nggak ada musim duriannya. Ya, semuanya musim durian. Setiap hari, setiap jam, setiap detik itu musim durian. Dan seterusnya, ya, ada beberapa pembahasan tentang kenikmatan surga, namun tidak disebutkan di kitab ini karena mencukupkan dengan iman yang global. Ya, baik. Kalau ada waktu nanti insya Allah kita bahas yang lebih detail. Kita lanjutkan di peristiwa yang selanjutnya. Setelah mereka masuk surga dan neraka, ada satu peristiwa di sini, yaitu yang disebut dengan Dzabhul Maut, yaitu ketika kematian itu disembelih. Ya, kematian itu disembelih. Ta'riful mauti, ya, pengertian maut. Al mautu zawalul hayat. Kematian itu artinya hilangnya kehidupan. Ini saya kira jelas ya. Maut itu berarti enggak hidup. Ya. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap jiwa itu akan merasakan kematian di dunia. Akan merasakan kematian di dunia. Wa huwa amrun ma'nawiyyun ghairu mahsus birru'yah. Dan kematian itu sesuatu yang sifatnya abstrak. Tidak bisa dilihat dengan mata. Ya. Mati itu kan kata benda tapi abstrak gitu ya. Sama seperti akal gitu ya, enggak kelihatan akal. Ya. Kematian juga abstrak ya. Kematian itu enggak ada bentuknya, wujudnya. Walakin akan tapi walakin Allah Ta'ala yaj'aluhu syai'an mar'iyan mujassaman. Akan tapi nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan menjadikannya sesuatu yang dapat dilihat. Ya, akan diwujudkan dalam suatu bentuk. Kematian itu akan diwujudkan dalam sesuatu yang terlihat, punya jisem, punya jasad ya. Punya bentuk. Wa yadhbahu atau yudhbahu bainal jannati wan nar. Dan dia akan disembelih di suatu tempat di antara surga dan neraka. Jadi suatu tempat yang bisa dilihat baik oleh penduduk surga maupun oleh penduduk neraka. Ya. Kematian akan dijadikan satu makhluk sendiri, kemudian disembelih. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti ka hayati kabshin amlah." Pada hari kiamat nanti kematian akan didatangkan dalam bentuk domba yang putih. Amlah itu bisa bermakna putih, bisa bermakna domba yang dominan putih, ada hitamnya. Ya, yang penting itu satu domba, ya, domba yang putih. Fayunadi munadin ya ahlal jannati. Ya, maka ada yang akan menyeru, ya. Mungkin malaikat, ya. Maka ada penyeru yang mengatakan ya ahlal jannati. Wahai penduduk surga. Ya. Fayashra'ibbuna, ya. Maka penduduk surga pun akan menoleh, ya, menoleh apa? Leher mereka akan meninggi, ya. Ya, apa namanya? Isra'abba itu artinya lehernya itu gini ya, akan menengok lah ya, menengok atau meninggi. Seperti namanya isra'abba. Fayashra'ibbuna, maka mereka pun menoleh, ya. Wayang burun, dan mereka akan melihat ke arah orang yang memanggil. Wayakul, dan mereka, dan ia mengatakan, hal ta'rifuna hadha, tahukah kamu apa ini, ya, domba ini. Wayakuluna na'am hadhal maut, ya. Mereka mengatakan, ya, kami tahu ini adalah kematian, yang kamu itu adalah kematian. Wakuluhum qatra'ahu, dan semua penduduk surga melihatnya, ya, semua penduduk surga melihat domba tersebut. Tsumma yunadi ya ahlan nari. Kemudian dia juga memanggil penduduk neraka. Wahai penduduk neraka. Fayashra'ibbuna. Maka mereka pun juga menoleh. Wayangdur, dan melihat kepada sumber suara. Fayaqul, maka dia mengatakan, hal ta'rifuna hadha. Apa kalian tahu apa ini? Fayaqulun, maka penduduk neraka mengatakan, na'am hadhal maut. Ya. Iya, kami tahu itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ah, dan semua penduduk neraka itu melihatnya. Ya. Fayudzbahu, maka disembelihlah kematian dalam bentuk domba tadi. Artinya kematian sudah tidak ada lagi karena sudah mati. Mati itu sudah mati, berarti tidak ada lagi kematian. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan, ya ahlul jannati khuludun fala mauta. Wahai penduduk surga, sekarang sudah kekal kalian, tidak ada lagi kematian di surga. Ya. Waya ahlan nari khuludun fala mauta, dan juga ahli neraka, kalian juga kekal, tidak ada lagi kematian. Tsumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, wa angdzirhum yaumal hasrati. Ya. Nabi SAW membaca ayat wa'angzirhum yaumal hasrati, dan peringatkanlah mereka. Ya, orang-orang kafir itu peringatkanlah mereka pada hari penyesalan. Ya. Idh qudiyal amru, ketika perkara itu sudah diputuskan, yaitu tentang kekalnya mereka di sana, maka mereka sangat menyesal sekali. Wahum fi ghaflatin, dan mereka dalam kondisi lalai. Wahum la yu'minun, dan dulunya mereka juga tidak beriman. Ya, ini hari yang paling menyedihkan bagi orang-orang kafir. Ya. Tidak ada hari yang lebih menyedihkan daripada hari ini. Karena diputuskan bahwasanya siksa yang kalian jalani itu tidak akan ada habisnya. Ya, kalian tidak akan mati. Kalau mati enak ya. Siksa langsung mati itu sekejap. Tapi mereka diberikan tubuh yang besar, yang kuat, ya, menahan siksa-siksa neraka. Jadi mereka tidak akan mati dengan segala macam siksaan yang luar biasa berat. Sebagaimana yang pernah kita pernah bacakan di pertemuan yang lalu tentang siksa yang paling ringan dari penduduk neraka. Itu siksa bagi Abu Thalib, paman Nabi SAW. Ya. Disebutkan bahwasanya Abu Thalib itu mendapatkan siksa yang paling ringan dengan cara memakai sendal dari api yang sendal tersebut saking panasnya itu sampai menjadikan otaknya mendidih. Dan itu tidak menjadikan mati. Terus seperti itu. Sehingga inilah hari yang paling menyedihkan bagi orang-orang kafir, dan hari yang paling membahagiakan bagi penduduk surga. Jadi mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah berhenti menikmati kenikmatan surga. Rawahul Bukhari fi tafsir hadhil ayah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam tafsir ayat yang kita bacakan barusan. Wa rawa nahwahu fi sifatil jannati wan nari min hadits Ibnu Umar marfu'an, dan beliau juga meriwayatkan yang semisal tentang sifat surga dan neraka dari hadis Ibnu Umar secara marfu'. Secara marfu' berarti hadis tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah mereka dinyatakan kekal di surga dan di neraka, ya, maka ada pembahasan selanjutnya, yaitu namanya ar-ru'yah. Ya. Ar-ru'yah itu artinya melihat. Yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Wa minal imani billahi wal yaumil akhiri al-imanu bi ru'yatil mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Dan di antara keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah beriman. Bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Ya. Kalau di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Ya. Bahkan kita tidak akan mampu. Ya. Bukan cuma tidak bisa melihat, tidak akan mampu tubuh kita untuk bisa melihat Allah. Ya. Dalam sebuah ayat dikatakan ketika Nabi Musa meminta kepada Allah supaya Allah memperlihatkan dirinya, maka Allah Ta'ala mengatakan lantaroni. Ya, selama kamu di dunia, kamu tidak akan bisa pernah melihatku. Maka Allah mencontohkan bagaimana ketika Allah kemudian menampakkan dirinya di hadapan sebuah gunung. Ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Rabb-nya, yaitu Allah, berkenan memperlihatkan dirinya di hadapan gunung, maka gunung itu hancur, pecah. Ya, gunung aja nggak sanggup. Apalagi manusia. Ya. Nah, tetapi di akhirat nanti kita akan diberikan jasad yang berbeda. Ya, seperti tadi, orang di neraka jasadnya beda, nggak bisa mati dia. Ya. Ya, kalau dia dibakar kulitnya ganti lagi. Ya, itu jasad yang berbeda. Begitu pula yang di surga, ya, dia akan diberikan kemampuan untuk bisa melihat Allah. Ya, secara ayanan, secara mata kepala. Jadi kalau sebagian kelompok sesat, mereka mengingkari hal ini. Ya, kalaupun melihat Allah, itu tuh melihat secara hati. Bukan dengan mata kepala. Ini akidah yang sesat. Akidah Ahlus Sunnah mengatakan kita melihat Allah dengan mata kita. Ya, karena dalam banyak hadis dikatakan, innakum satarawna rabbakum, kata Nabi SAW, kamu betul-betul akan melihat Rabb kalian, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Dan dalilnya dalam Al-Quran juga banyak, ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri karena mereka melihat Rabb mereka. Nadhirah, ya, melihat Rabb mereka. Sehingga mereka berseri-seri karena bisa melihat Allah. Ya. Dan juga dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sungguh orang-orang kafir itu terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pada hari kiamat nanti yang diberikan privilege, yang diberikan hak untuk bisa melihat wajah Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Ya, adapun orang-orang kafir, maka mereka mahjubun, mereka terhalangi, tidak bisa melihat wajah Allah. Tidak akan diberikan kenikmatan melihat wajah Allah. Ya. Dan dalam sebuah hadis juga, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, ya, لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةً. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada al-husna bagi mereka. Apa yang dimaksud dengan al-husna? Yaitu surga. Ya, surga. Al-husna itu bermakna surga. لِلَّذِينَ أَحْسَنُ. Bagi orang yang berbuat baik, ada al-husna. وَزِيَادَةً. Dan juga ada tambahan dari surga tersebut. Ya. Ketika Allah Ta'ala berfirman, ya, ayat ini Nabi SAW menafsirkan ayat tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannata. Ketika para penduduk surga memasuki surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepada ahli surga, ya, turiduna fai'an azidukum. Ya. Apakah kalian menginginkan sesuatu yang lain? Aku akan tambahkan kepada kalian, kata Allah. Ya. Jadi sudah masuk surga, sama Allah ditawari lagi. Kamu pengen yang lain enggak? Kalian pengen sesuatu yang lain enggak? Maka para penduduk surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana. Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Ya. Wa tudkhilna al-jannata, dan engkau telah memasukkan kami ke surga. Ya. Seolah-olah kayak sudah cukup, apalagi sih? Gitu ya. Kemudian Allah Ta'ala berkenan untuk memperlihatkan dirinya, ya, ke hadapan mereka, memperlihatkan diri Allah kepada penduduk surga, maka kata Nabi SAW, ya, fala yu'tu syai'an ahabba ilayhim minan nadhari ila rabbihim jalla wa'ala. Maka mereka tidaklah diberikan suatu pemberian di surga yang lebih mereka cintai daripada melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada pemberian di surga yang melebihi lezatnya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Anda diberi buah-buahan, diberi sungai, diberi macam-macam bidadari. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan melihat Rabb yang telah menciptakan kita. Ya, lezatnya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berada dari Al-Quran dan juga sunnah. Ya, dan sebagian kelompok sesat mengingkari hal ini. Ya, mereka itu di seperti Mu'tazilah, mereka mengingkari bahwa nanti Allah itu enggak bisa dilihat di hari kiamat. Alasannya tadi, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, ya, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, lan taroni, wahai Musa, engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Berarti maksudnya berarti, oh, sampai hari kiamat pun enggak bisa melihat. Padahal salah. Lan di situ, kalau kita terjemahkan, ya, lan taroni, tidak akan pernah, itu tidak akan pernah di surga, di dunia, ya, karena emang di dunia nggak bisa dilihat, tapi nanti semuanya akan bisa melihat nanti di akhirat, ya, itu kenapa dimasukkan di sini, karena ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah yang membedakannya dengan ahli bid'ah semisal Mu'tazilah dan semisalnya, ya, dan hadis-hadis tentang ru'yah itu mutawatir, sangat banyak, yang menjelaskan tentang Allah akan dilihat pada hari kiamat, ya. Ayanan bi absarihim. Mereka akan melihat dengan mata-mata mereka min ghairi ihatatin, tanpa meliputi Allah. Dalam artian kalau kita melihat, ya, melihat sesuatu, misalnya melihat HP gitu ya. Melihat HP itu kan kita meliputinya. Karena kita lebih besar dari HP ini, kita bisa meliputi itu, dalam artian bisa melihat sininya, situnya secara detail. Itu namanya ihatah. Melihat secara detail. Akan tapi kalau ketika kita melihat Allah, Allah Maha Besar, ya, Sehingga kita tidak tetap tidak bisa meliputi Allah, namun kita diberikan kenikmatan berupa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Fi mawdhi'ain, di dua tempat. Nah, ini yang mungkin jarang dibahas di beberapa kitab akidah, bahwasanya kita tuh melihat Allah tuh sebenarnya dua kali. Sebelum di surga itu ada satu kesempatan di mana kita melihat Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat di sebuah hadis ya. Ini ada penjelasan bahwasanya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebentar saya pakai ini aja sebentar. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya ya supaya jelas, nanti kita sebelum masuk surga itu sudah melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. Ini ya. Ya. Ya. Nabi SAW mengatakan yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Ya. Di sini ya. Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Allah Ta'ala mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Ya. Wa yaqulu, maka Allah Ta'ala berfirman, man kana ya'budu syai'an ya, fal yattabi'hu. Barang siapa yang menyembah sesuatu, hendaknya dia ikuti sesembahannya. Dikelompok-kelompokkan ya. Pokoknya sesuai dengan sesembahannya di dunia. Ya. Dan seterusnya di sini cukup panjang, kemudian wa tabqa hadhil ummah, maka tersisalah umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad. Ya. Namun fiha munafiquha, tapi ada orang-orang munafik di barisan kaum muslimin. Fa ya'tihimullahu tabaraka wa ta'ala fi suratin ghairi suratihi allati ya'rifun. Maka Allah Ta'ala mendatangi mereka dalam bentuk yang bukan bentuk yang mereka kenal. Ya. Fa yaqul, maka Allah Ta'ala berfirman, ana rabbukum, saya rob kalian. Ya. Wa yaqulun, maka orang-orang munafik ini mengatakan, na'udzubillahi minka, kami berlindung kepada Allah darimu. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Ya. Maka inilah tempat kami ya, sampai datang Rabb kami. Fa idza ja'a rabbuna 'arafnahu. Ya. Maka ketika Rabb kami datang, kami akan mengenalnya. Atau kami mengenalnya. Fayatihimullahu ta'ala fi suratihi allati ya'rifun. Ya. Maka, ya, datanglah Allah Ta'ala kepada mereka dengan bentuknya yang mereka kenal. Fayaqulu ana rabbukum. Dan Allah Ta'ala berfirman, akulah Rabb kalian. Fayaqulun anta rabbuna. Mereka mengatakan, engkaulah Rabb kami. Fayattabi'unahu, maka mereka pun mengikutinya. Ya. Wa yudrabu siratu baina dhuhray jahannam, dan dibentangkan sirat di punggung jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujiz, dan akulah dan umatku yang pertama kali akan melewatinya. Ya. Ini hadis bahwasanya Allah menampakkan dirinya kepada orang-orang beriman, namanya ru'yatu ta'rif. Ya, ru'yatu ta'rif itu artinya Allah memperlihatkan dirinya untuk dikenali. Ya. Dan ini bukan ru'yat yang kemudian kenikmatan surga, bukan. Ya. Namun Allah menampakkan dirinya untuk dikenali oleh orang-orang yang beriman. Ya. Ini juga ada beberapa dalil lain tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini juga ada hadis, ya. Dalam riwayat lain dikatakan, ya. Wa inna sami'na munadiyan yunadi, dan kami mendengar orang yang menyeru berseru, liyal haqqullu qawmin bima kanu ya'budun. Hendaknya setiap kaum mengikuti apa yang mereka sembah terdahulu. Ya. Wa innama nantadziru rabbana, dan kami hanya menunggu Rabb kami. Ya. Qala, maka Nabi mengatakan, fayatihimul jabbaru fi suratin ghairi suratihi allati ra'awhu fiha awwala marrah. Maka datanglah al-jabbar, yaitu Allah dalam bentuk yang bukan bentuk yang mereka kenal sebelumnya. Ya. Fayaqul anna rabbukum, maka Allah mengatakan, aku Tuhan kalian. Fayaqulun anta rabbuna, ya. Engkaulah Tuhan kami. Fala yukallimuhu illal anbiya, maka tidaklah berbicara kepadanya kecuali para nabi. Ya. Fayaqul, Allah Ta'ala mengatakan, hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifunahu, apakah di antara kalian dan dirinya ada satu tanda yang kalian dapat mengenalinya? Fayaqulun, maka mereka mengatakan, as-saq, yaitu betis. Ya. Fayakshifu an saqihi, maka Allah pun menyingkap betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin, maka setiap orang beriman bersujud, ya, kepada Allah. Ya. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riyaan wa sam'atan wa sum'atan, dan tersisalah orang yang dulunya sujud kepada Allah tapi riya dan sum'ah, ya, yaitu dalam tidak ikhlas untuk Allah. Fayadhhabu, ya, kaima yasjuda, ya, maka mereka pun berusaha sujud, ya. Fayaudu dhahruhu tabaqan wahida, maka punggung mereka seolah-olah menjadi satu bagian yang lempeng, yang lurus. Ya, jadi mereka tidak apa? Jadi begini, ya, tidak jadi lempeng seperti satu batang kayu. Tsumma yu'ta bil jisri fayuj'alu baina dhahri jahannam, kemudian dibentangkan jembatan, ya, dan diletakkan di atas punggung jahannam, ya. Jadi tadi orang-orang yang dulu menyembah Allah riya dan sum'ah, ketika mereka mau sujud tidak bisa, karena punggungnya itu di apa namanya, di seperti di, kalau kita kan ada ruas-ruasnya, ya, jadi bisa membungkuk. Kalau mereka jadi satu apa, satu batang lurus, sehingga mereka mau sujud tidak bisa. Ya, maka ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah dilihat dulu sebelum di surga, makanya dikatakan dalam apa namanya, dalam di sini, ya, fi maudhi'ain, dalam dua tempat. Ya, yaitu tempat pertama di Padang Mahsyar, namanya Ru'yatu Ta'rif, saya tuliskan saja, ya. Ru'yah, ya. Ru'yah. Atau Ru'yatullah, ya. Ru'yatullah itu ada dua. Ya, yang pertama, Ru'yatu Ta'rif, ya. At-Ta'rif. At-Ta'rif artinya pengenalan, ya. Atau bisa dikatakan ujian, mihnah untuk apakah mengenal Allah atau tidak. Itu di Padang Mahsyar, ya, di Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar. Masih sebelum Sirat, ya, sebelum Sirat. Mahsyar. Sebelum Sirat. Kemudian yang kedua baru tadi, ya, yang kita bahas, yaitu Ru'yatu At-Tan'im. Ya. Yaitu untuk kenikmatan, ya. Kenikmatan. Ini adalah kenikmatan bagi penduduk surga. Ya, nikmat tambahan selain daripada semua nikmat surga, inilah nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa taqaddama al-kalamu 'alaiha, dan penjelasan tentang masalah ini sudah berlalu, ya. Tapi itu saja. Sebenarnya masih ada materi tambahan, ya, di kitab Al-Iman bil Yaumil Akhir, ada beberapa bab tambahan di sini tentang apa namanya, bolehkah kita mempersaksikan seseorang masuk surga atau neraka. Ya, ini ada pembahasan dalam kitab ini, disebutkan la yushadu li ahadin muayyanin min ahli al-qiblah bil jannah awin nar illa an tariqin nas. Ya. Tidak boleh mempersaksikan seseorang itu masuk surga dan neraka. Ya. Baik itu orang, walaupun itu orang beriman, untuk masuk surga atau masuk neraka kecuali dengan dalil dari Al-Quran maupun sunnah. Ya. Dzalika anna syahadah bil jannati awin nar mauqufatun ala syara. Karena persaksian masuk surga dan neraka itu tergantung adanya dalil atau tidak, sesuai dengan syariat menetapkannya atau tidak. Ya. Walaysa lil aqli fiha madkhal, dan akal enggak boleh masuk ke situ. Artinya enggak masuk akal lah kalau orang kok sesoleh ini enggak masuk surga. Pasti masuk surga. Itu enggak bisa kita pakai akal gitu, enggak bisa. Harus ada nasnya. Ya. Faman syahida lahu syari' bidzalika syahidna lahu. Maka siapa yang disebutkan dalam syariat dia masuk surga, maka kita juga bersaksi dia masuk surga. Wa ma la fala, yang tidak pun kita tidak boleh. Ya. Lakinnana narju lil muhsin. Akan tapi kita boleh berharap. Berharapan tidak memastikan. Ya. Saya berharap kamu masuk surga. Boleh. Saya berharap dia masuk surga. Boleh. Mengatakan berharap boleh. Tapi kalau memastikan, orang kayak gitu enggak mungkin enggak masuk surga. Kalau nanti dengan dia mengatakan, nanti tunggu saya di surga ya. Itu lebih beda lagi ya. Memastikan dia masuk surga, memastikan kita juga masuk surga. Enggak benar seperti ini. Ya. Sampai jumpa di surga dan seterusnya. Ya, kita hanya boleh mengungkapkan dalam bentuk harapan atau doa. Atau sebutkanlah insya Allah. Ya. Yang penting tidak memastikan. Ya. Wa nakhafu 'alal musyi, dan kita juga khawatir orang yang berbuat jelek itu masuk neraka. Enggak boleh memastikan. Khawatir boleh. Ya. Saya khawatir dia masuk neraka. Saya takut kamu masuk neraka. Itu boleh. Tapi kalau kamu pasti masuk neraka, enggak boleh seperti ini, ya. Dilarang dalam Islam, ya. Dan dalam syariat itu ada beberapa nama yang dipastikan masuk surga dan masuk neraka, ya. Ada disebut dengan al-ashrah al-mubasyaruna bil jannah. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, yang disebut dalam sebuah hadis yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah. Kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, ada 10 yang sudah pasti masuk surga. Kalau kita mengatakan Zubair bin Awam di surga, boleh karena hadisnya mengatakan demikian. Ya. Begitu pula Hasan, Husain, Thabit bin Qais bin Syammas, Uqasyah bin Muhsan. Uqasyah ini yang dulu saya lupa pernah saya cerita, pernah diceritakan ya dalam kita ketika membahas hisab. Uqasyah ini yang meminta kepada Nabi supaya dia termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, dan Nabi kabulkan. Ya. Maka kita pastikan bahwa Uqasyah itu masuk surga. Dan contoh yang dipastikan masuk neraka adalah contohnya Abu Lahab. Ya, bin Abu Lahab Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, dalam surat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ya, itu pasti masuk neraka. Kemudian juga wa mar'atuhu hammalatal hatab. Nah, istrinya juga dipastikan masuk neraka. Padahal masih hidup. Ya, ini kemukjizatan sebenarnya. Ya, bisa jadi nanti misalnya Abu Lahab ternyata tobat masuk Islam. Kan ayatnya jadi salah. Ya. Karena orang masih hidup masih bisa bertobat. Tapi di antara mukjizat Al-Qur'an lah, Al-Quran memastikan orang ini seumur hidupnya enggak akan pernah beriman, sehingga langsung ditakyin dengan neraka. Ya. Makanya di antara mujizat Al-Quran, ya, menetapkan bahwasanya pula masuk neraka, dan juga istrinya, Ummu Jamil namanya, bukan Ummu Lahab ya. Karena bukan anaknya namanya Lahab, bukan. Abu Lahab itu artinya orang yang bercahaya seperti api. Ya. Cerah ceria, apa namanya? Wajahnya itu cerah gitu ya. Sehingga disebut dengan Abu Lahab. Ya. Nah, istrinya namanya Ummu Jamil. Ya. Arwa bintu Harb. Ya. Ya, dia adalah saudaranya Abu Sufyan. Saudarinya Abu Sufyan. Kemudian juga Abu Talib. Ya. Abu Talib sudah kita sampaikan hadisnya tentang siksa Abu Talib di neraka. Kemudian Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini orang yang pertama kali membawa berhala ke Mekah dari Syam. Ya. Dan selainnya ada yang lain juga yang disebutkan di neraka seperti Fir'aun, itu sudah pasti neraka. Haman, Korun, ya. Itu juga dipastikan masuk neraka, ya. Baik, barangkali itu yang kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, Ustaz izin bertanya, bagaimanakah dengan ancaman orang yang kembali mengambil riba dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275? Apakah maksudnya adalah kekal di dalam neraka Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengancam ya, orang yang kembali kepada riba ya, dengan ancaman kekal di neraka ya. Akan tapi ya, yang dimaksud di sini adalah para ulama mentakwilnya. Mentakwil itu berarti memaknai sesuai dengan hakikatnya. Kadang-kadang misalnya dalam surat Al-Maidah ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Kalau kita ngambil secara zahir ayatnya saja, ini orang langsung, wah berarti orang yang enggak berhukum dengan hukum Islam kafir, berarti presiden kafir, menteri kafir, hakim di pengadilan kafir, polisi kafir. Nah, karena dia enggak tahu hakikat dari makna ayat tersebut. Ya, hakikatnya kata Ibnu Abbas adalah al-kufru duna kufrin. Ini kafir, namun kafir kecil. Kafir kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Ini kalau enggak dipandu dengan tafsir yang benar dari para salaf bisa bahaya. Makanya namanya ayat ini secara zahir memang menyebutkan kafir, tapi kafir yang dimaksud adalah kafir kecil yang tidak sampai keluar dari Islam. Begitu pula dalam ayat tentang riba, ya. Allah Ta'ala katakan kekal di neraka. Akan tapi kekal di situ bermakna bahwasanya orang yang menghalalkan riba. Kalau orang yang menghalalkan riba menganggap halal riba, itu baru dia kekal di neraka karena dia kafir. Ya. Siapapun yang menghalalkan apa yang Allah jelas haramkan dalam Al-Quran. Ya. Wa ahallallahu al-baya wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli dan haramkan riba. Riba itu keharamannya jelas dalam Al-Quran ya, dan dalam sunnah. Kalau sampai ada yang mengatakan riba itu halal, dia kembali ke riba karena dia menganggapnya halal, ya. Atau dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan itu sebuah bentuk kekafiran, kufur akbar. Nah, kalau kufur akbar, maka dia kekal di neraka. Jadi setiap ayat-ayat di Al-Quran ya, yang menyebut tentang ya, seolah-olah pelaku dosa besar itu kekal di neraka, itu kita bawa kepada makna ya, di antara dua makna. Yang pertama, kekal di sini bermakna kekal yang tidak selama-lamanya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, kholid, ya. Kholidina fiha. Kholidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, kekal di sini adalah bermakna waktu yang sangat lama. Namun tidak seterusnya. Itu makna kholid, kholidina fiha. Ya. Kulut, ya. Itu artinya waktu yang sangat lama. Itu penakwilan pertama. Yang penakwilan yang kedua adalah bermakna setiap perbuatan yang memang menuju ke yang memang menjadikan pelakunya kafir. Ya, misalnya tadi orang yang melakukan riba. Ya, orang yang melakukan riba tapi tahu bahwa riba itu dosa, enggak kafir. Ya, enggak kafir. Tapi kalau orang yang melakukan riba karena menghalalkan riba, dia kafir. Orang yang berzina misalnya. Ya. Dia sekedar melakukan zina, tapi dia tahu zina itu nggak benar, nggak boleh. Maka dia tidak kafir. Tapi kalau orang yang nggak pernah zina, tapi dia mengatakan, oh zina itu boleh, halal, maka dia kafir. Ya, jadi ini ya, banyak dalam Al-Quran ayat-ayat seperti misalnya tadi ayat Al-Ma'idah tadi tentang tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian ayat tentang riba, kemudian ayat tentang membunuh mukmin, wa ma yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam, kholi dan fiha. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, dia kholi dan fiha, kekal dalamnya. Maka kekal di sini, ya, tadi, dimana ialah para ulama adalah kholi di sini adalah kekal, artinya di neraka dalam waktu yang lama, atau mana yang kedua? Kalau memang dia kekal selama-lamanya, itu berarti dia menganggap halal, ya, membunuh sesama mukmin. Ya, itu penjelasan tentang ayat-ayat yang zahirnya adalah kekekalan di neraka. Ya, harus kita takwil dengan takwil yang salah satu di antara dua takwil tersebut, karena mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar yang tidak sampai kepada kekafiran, maka dia tetap akan masuk surga walaupun masuk neraka terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang selanjutnya, Ustaz, bagaimanakah dengan seseorang yang merasa dirinya seperti calon penghuni neraka, Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya, takut masuk neraka, takut merasa dirinya adalah akhlak yang baik. Ya, dalam artian bukan dalam rangka suudzon kepada Allah, tapi suudzon kepada diri sendiri. Adapun kita berharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni kita. Tapi ketika kita merasa kita banyak dosa, khawatir masuk neraka, khawatir masuk neraka, itu hal yang bagus. Para sahabat terdahulu, ya, mereka, ya, semuanya takut neraka, takut kalau dirinya termasuk ahli neraka, dan tidak ada satupun sahabat yang merasa pede dia akan masuk, tidak ada. Ya, hatta semisal Umar bin Khattab takut, walaupun sudah disebutkan Umar di surga. Ya, Umar sudah disebutkan di, dan Umar tahu Nabi bersabda demikian. Tapi Umar setelah Nabi wafat masih takut masuk neraka. Kenapa? Oh, jangan-jangan, ya, Nabi itu dulu bilang seperti itu karena melihat zahir saya yang dulu. Takutnya kalau saya yang sekarang, saya nggak masuk surga. Itu Umar bin Khattab. Abu Hurairah juga sama, takut masuk neraka. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Abu Hurairah dalam sebuah sekumpulan orang, ya, Nabi bersabda bahwasanya salah seorang di antara kalian gigi gerahamnya lebih besar daripada Gunung Uhud nanti di neraka. Karena orang di neraka itu kan nanti dibuat besar, ya. Jadi gigi gerahamnya itu nanti sebesar Gunung Uhud. Ya. Gede banget. Supaya dia bisa merasakan nikmat yang siksa yang lebih berat, dibuat tubuhnya besar dan giginya itu sampai se. Nabi bersabda demikian di sekelompok orang yang di dalamnya ada Abu Hurairah. Abu Hurairah selepas Nabi wafat cemas terus. Ya, terus memikirkan itu. Ya. Sampai tinggal dua orang, yaitu Abu Hurairah dan Rajal bin Unfuah. Nah, Rajal inilah yang kemudian dia membelot, murtad, bergabung dengan barisan Musailimah Al-Kadzab, Nabi palsu. Nah, dipastikanlah bahwasanya Rajal inilah yang dimaksud dengan oleh Nabi dan Abu Hurairah, bukanlah orang tersebut. Tapi kan menunjukkan bahwa para sahabat itu takut mereka masuk neraka. Jadi gak apa-apa, merasa takut masuk neraka itu satu yang baik selama tidak berputus asa dari rahmat Allah. Gak boleh kita bersu'uan kepada Allah, putus asa terhadap rahmat Allah, merasa Allah tidak akan mengampuni, ini dosa. Bahkan dosa besar, merasa putus asa dengan ampunan Allah itu dosa besar. Harus selalu berharap. Merasa berdosa, oke. Okay. Merasa takut masuk neraka, merasa calon penghuni neraka, silakan. Karena takut itu yang akan menghalangi kita dari dosa. Ya, makanya doa Nabi, ya, Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah kami, ya, rasa takut yang bisa menghalangi kami untuk berbuat maksiat kepada-Mu. Takut neraka itu adalah hal yang bisa menghalangi seorang dari bermaksud kepada Allah. Dan setiap kita bermaksiat, kita berharap, ya Allah, ampunilah saya. Dengan harapan yang tinggi, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa kita, ya. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Suatu ketika tiba-tiba di pikiran saya muncul, apakah perkataan sahabat dapat dijadikan dalil atau tidak? Saya kemudian ragu. Saya sepertinya pernah mendengar tentang hal tersebut, sehingga saya mencari tahu kembali tentang itu di website. Namun saya menjadi was-was, apakah perbuatan saya ini termasuk keraguan yang membahayakan akidah saya, ya Ustaz? Lalu apakah saya berdosa karena hal tersebut? Ya, tidak berdosa, ya, dan tidak masalah, karena memang hujjah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, perkataan sahabat bukan hujjah. Ya, perkataan sahabat, perkataan selain Nabi itu bukan hujjah. Ada beberapa perkataan Nabi, perkataan sahabat yang menjadi hujjah. Contohnya, ya, perkataan sahabat yang misalnya tentang hal yang gaib, yang tidak mungkin dia berkata seperti itu kecuali pasti dari Nabi. Misalnya Ibnu Abbas mengatakan sesuatu, dia enggak menyebut bahwa ini dari Nabi, tapi dia mengatakan sesuatu hal yang gaib, sesuatu yang hal yang masa depan, kemudian akhirat, ya, yang tidak mungkin diketahui kecuali dari jalan wahyu dari Nabi. Maka yang seperti ini, ya, para ulama mengatakan dihukumi marfu, artinya disandarkan kepada Nabi, dia bisa menjadi hujjah. Tapi hukum asalnya perkataan sahabat itu adalah ijtihad mereka sendiri. Jadi bukan hujjah. Tapi kalau mau menjadi penguat dari sebuah hujjah, boleh. Ada ayat ditafsirkan oleh sahabat ini, nah kita jadikan dalil. Tapi bukan karena sahabat mengatakan demikian, karena ayatnya. Ya, misalnya ayat tentang tadi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Oh, kalau itu dari Nabi ya. Misalnya contoh lain, misalnya ya ayat-ayat yang kemudian ditafsirkan sahabat, ya, kalau sahabat bahwasanya ini maknanya demikian, maka kita jadikan hujjah. Dan itu tidak membahayakan keimanan, karena itu masalah fikih, masalah usul fikih ya. Dalam usul fikih dibahas apakah perkataan sahabat itu hujjah atau bukan. Kalau kita sempat meyakini bahwasanya perkataan sahabat hujjah, itu ada perkataan ulama dalam masalah tersebut. Kalau kita juga meyakini bahwa perkataan sahabat bukan hujjah, itulah asalnya, karena memang bukan hujjah secara sendiri, tidak masalah, tidak perlu khawatir ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat insyaallah taala. Di pertemuan datang kita sudah bisa masuk di bab baru, yaitu rukun iman yang ke-6 ya, tentang iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir. Demikian wasallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.